إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada bab mengenai ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yaitu ketika Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya, ternyata mereka lebih memilih untuk berhukum kepada tagut, untuk meminta dihukumi oleh tagut. Dan tentu saja hukum-hukum tagut yang menentang apa yang Allah katakan dalam Quran dan menentang apa yang Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih tentunya akan membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi mereka para tagut ketika ditanya tentang masalah ini, justru mereka berkata, kami akan membuat perbaikan di muka bumi. Padahal yang mereka lakukan jelas kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dinukil di sini oleh musannif rahimahullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang mereka. Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak atau membuat kerusakan di muka bumi, mereka niscaya akan menjawab, innama nahnu muslihun. Niscaya mereka akan menjawab bahwa kami justru membuat perbaikan. Kami akan membangun. Kami akan membuat kemakmuran negeri. Kami semuanya bermakna islah. Menurut pengakuan mereka, Allah SWT menyatakan demikianlah keadaan mereka. Kalau dikatakan la tufsidu, jangan merusak, mereka merasa sedang berbuat baik. Mereka merasa sedang berbuat islah. Diterangkan di sini dalam syarahnya. Berkata Abu Aliyah rahimahullah tentang ayat ini, makna idza qila lahum la tufsidu, maknanya la tu'su fil ard. Makna ayat Allah jangan kalian merusak di muka bumi, maknanya adalah jangan bermaksiat di muka bumi. Lianna man 'asa Allah fil ardi aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ard. Karena siapa yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau menyuruh bawahannya, rakyatnya yang dipimpinnya untuk berbuat maksiat, maka berarti dia merusak di muka bumi. Lianna salah al-ardi was-sama'i innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih. Karena yang namanya baiknya bumi dan langit bahkan semua langit dan bumi akan jadi baik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, penentangan terhadap Quran dan Sunnah, yang terjadi adalah kerusakan. Zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Akan terjadi kerusakan di lautan dan di daratan bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Penyebabnya adalah tangan-tangan manusia. Ketika mereka berbuat berbagai macam kerusakan-kerusakan berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Turunnya azab, turunnya musibah, berbagai macam kejadian yang biasanya tidak terjadi ketika mereka zalim, ketika mereka syirik, ketika mereka berani kepada Allah dan Rasulnya, maka muncul berbagai macam musibah demi musibah, kehancuran demi kehancuran. Waqad akhbara ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang ikhwatu Yusuf, tentang saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Ketika Allah kisahkan dalam ayatnya, "Tsumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun." Ketika mereka saudara-saudara Yusuf datang ke negeri Mesir, yang ternyata di sana penguasanya adalah Yusuf, saudara mereka sendiri, tapi mereka tidak tahu. Maka ketika mereka kembali pulang, diletakkan bejana dari emas yang ada, yang dipakai untuk menakar gandum-gandum mereka, dimasukkan di dalam bekal-bekal mereka atau di dalam bawaan-bawaan mereka. Setelah mereka pergi, dipanggil, ayatuhal 'ir, wahai rombongan, wahai kabilah, sesungguhnya kalian adalah para pencuri. Qalu, mereka berpaling dan berkata, wa aqbalu alaihim madza tafqidun, apa yang hilang dari kalian, kalian kehilangan apa? Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, kami kehilangan gayung raja. Barang siapa yang didapati gayung itu ada pada bawaannya, pada barang-barang di atas untanya, maka dialah yang bertanggung jawab, dialah yang mencuri. Qalu, kata saudara-saudara Yusuf, mereka berkata, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi, celaka engkau, sungguh demi Allah kami tidak datang ke sini untuk membuat kerusakan di muka bumi, wa ma kunna sariqin, dan kami bukan para pencuri. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini disebutkan oleh mereka karena mereka tahu yang namanya kemaksiatan, pencurian dan sejenisnya itu merupakan kerusakan di muka bumi dan akan merusak di muka bumi. Sehingga mereka menjawab dengan kalimat majina linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kami tidak datang untuk merusak di muka bumi dan kami bukan para pencuri. Khonifidina azakumullah, ayat ini untuk menerangkan bahwa yang namanya merusak di muka bumi adalah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itu diketahui sejak dulu zaman ikhwatu Yusuf, zaman saudara-saudara Yusuf ketika dituduh pencuri. Mereka berkata, kami datang bukan untuk merusak di muka bumi dan kami bukan para pencuri. Berarti yang merusak di muka bumi adalah para pencuri, para perampok, para penipu, orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang merusak agama, orang-orang yang menambah agama dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru, ajaran sesat yang tidak Allah perintahkan, tidak Rasulullah SAW ajarkan. Ini semua para perusak-perusak di muka bumi. Dan mereka mufsidun. Ala innahum humul mufsidun. Walakin la yash'urun. Sungguh mereka itu benar-benar mufsidun. Mereka itu para perusak. Tapi mereka tidak merasa. Merasa sebagai bapak pembangunan. Merasa sebagai bapak yang akan membuat kemakmuran di negeri. Ini khonifidina azakumullah, seringkali mufsidun tidak merasa kalau mereka merusak. Ketika membuat aturan-aturan yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Memaksakan sesuatu kekufuran. Dalam keadaan mereka tahu kalau itu bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasul, bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Tapi mereka tetap menyatakan ini demi kebaikan bangsa, ini demi kebaikan rakyat semesta, dan ini demi dan seterusnya. Ini adalah kebaikan, ini adalah islah, kata mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini terjadi sejak zaman Fir'aun dulu. Fir'aun selalu beralasan bahwa aku ini ingin memberikan islah. Wa ma nuridu illa al-islah, kata Fir'aun. Kami tidak menginginkan kecuali islah, perbaikan untuk menjadikan kalian baik. Dan semua pengakuan-pengakuan tawud sejak Fir'aun dan para pengikutnya dari para tawarid, para tughah, ucapan mereka sama. Allah katakan, idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sungguh kenyataannya mereka itu pada hakikatnya adalah mufsidun, para perusak, tapi mereka tidak merasa karena mereka tidak tahu atau memang berpura-pura tidak tahu. Yang namanya kekufuran, kesyirikan, kesesatan dan kemaksiatan itu adalah menyebabkan kerusakan di muka bumi. Padallatil ayah ala anna kulla ma'siyatin fasadun fil ard. Dengan ayat-ayat tadi, kisah Yusuf dan para saudara-saudaranya, kita mendapatkan faedah, dalil bahwa seluruh maksiat merupakan kerusakan di muka bumi. Wa munasabatul ayah literjemah, dan kaitan ayat ini dengan pembahasan bab adalah anna tahakum ila ghairillahi wa rasulih min a'malil munafiqin. Hubungannya bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka dari tahakum, berhukum kepada selain Allah, meminta dihukumi dengan hukum-hukum manusia, bukan dari Quran dan Sunnah, ini adalah perbuatan-perbuatan munafiqin dan itu akan merusak. Wa huwa minal fasadi fil ard, dan itu akan menjadikan kerusakan di muka bumi. Wa fil ayati tanbih, di dalam ayat ini pun ada peringatan ala adamil iqtirar bi aqwali ahli al-ahwa, agar kita jangan tertipu dengan ucapan-ucapan para pengekor hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena ayat itu menghabarkan kepada kita bahwa hati-hati, ada orang-orang yang mengaku sebagai muslih padahal mereka mufsid. Allah menceritakan tentang mereka, orang-orang kafir musyrikin yang mereka mengajarkan kesyirikan-kesyirikan, menentang Al-Quran, menentang sunnah. Tapi ketika dikatakan la tufsidu fil ard, mereka menjawab innama nahnu muslihun. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita adanya model-model manusia seperti ini, maka hati-hati. Jangan percaya dengan ucapan lisan mereka yang mengatakan innama nahnu muslihun. Kami akan membuat perbaikan. Kami akan membuat kemakmuran. Kami akan membuat kalian senang. Kalian dan seluruh manusia akan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan. Ini semua adalah qaulun bi'alsinatihim, ucapan dengan lidah-lidah mereka, dan itu adalah ucapan dusta. Ucapan-ucapan yang merupakan zukhrufal qawli ghurura. Dirangkai kalimat itu indah. Indah di pandangan mata, enak didengar telinga, ternyata itu adalah gurur. Gurur adalah menipu, sehingga kebanyakan orang mengira bahwa dia akan berbuat baik dan akibatnya akan baik, sehingga mereka ikut. Terbawa bersama mereka, bersama para tawud. Ternyata dia mendapatkan kerusakan demi kerusakan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti dalam ayat ini pun ada tanbih ala adamil iqtirar bi aqwali ahli al-ahwa. Jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan para pengikut hawa nafsu, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat. Wa zakhrufuha au zakhrafuha bid-da'wa, walaupun mereka rangkai kata-katanya dengan indah, tapi hanya sebatas pengakuan. Wa fiha, dalam ayat ini pula ada tahdzir min al-iqtirar bir-ra'yi. Ada tahdzir, peringatan, jangan sampai kita tertipu dengan ra'yu. Ra'yu adalah sesuatu yang dihitung oleh akal-akal manusia. Sedangkan hukum dari Allah dan Rasulnya adalah hukum yang pasti. Sedangkan apa yang dihitung oleh ra'yu oleh akal-akal manusia. Kalau begini niscaya akan begini. Kalau begitu niscaya akan begitu. Itu hitungan manusia disebut ra'yu. Jangan sampai tertipu dengan ra'yu. Bisa jadi mereka para tagut-tagut tadi benar pada ucapannya bahwa dia ingin membuat kebaikan. Bisa jadi. Tetapi karena dia tidak menggunakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah ajarkan, hanya menggunakan ra'yu mereka, kalau begini niscaya akan begitu, akhirnya justru menjadi kerusakan. Dan tidak merasa, saya ingin berbuat baik dan saya ingin membuat perbaikan, kata mereka. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Para dhullal, tokoh-tokoh sesat, dari berbagai macam aliran-aliran sesat, semua merasa bahwa mereka tidak salah. Semua merasa bahwa mereka dalam keadaan di jalan yang benar. Sehingga para mubtadi', para ahli dhalal, ahli bid'ah, ahlul ahwa, merasa kalau apa yang mereka ajarkan ini adalah hak. Maka dia berkata, saya ingin mengajak kalian kepada kebenaran. Kami ingin mengajak kalian untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam jannah. Sungguh demi Allah. Niatnya benar. Ingin mengajak kepada surga. Ingin mengajak agar terhindar dari neraka. Tapi jalannya. Dengan jalan siapa? Bukankah? Coba kamu pikir. Bukankah kita berpikir dengan akal kita? Kalau kita begini, niscaya kita akan begini. Kalau kita begitu, niscaya kita akan begitu. Coba kamu lihat. Coba kamu pikirkan. Berapa kali terbukti dan seterusnya. Tidak. Qala Allah, qala Rasul. Tidak sama sekali. Sehingga ketika kesimpulan itu salah dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, diingatkan oleh para ahlu sunnah, para ulama, ya fulan atau ya alan, kamu berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya tapi sekarang ini kita harus, walaupun 50 pertentangan atau 100 sekalipun, tetap saya katakan ini perlu. Kenapa? Kok bersikeras menyatakan perlu, padahal bertentangan dengan 50 ayat atau 100 ayat. Karena mereka merasa yakin dengan ra'yu dan mereka ragu terhadap Quran dan Sunnah. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti ini terjadi di samping pada para tagut-tagut dari jenis. Sudah kita sampaikan bahwa tagut ada sekian jenis. Ada jenis matbu', ada jenis muta', dan ada tagut yang merupakan ma'bud. Tagut yang diibadahi, tagut yang diikuti, dan tagut yang ditaati. Tagut yang disembah adalah berhala-berhala dan sejenisnya. Tagut yang ditaati adalah para penguasa-penguasa yang mengajarkan kekufuran dan memaksa rakyatnya kufur. Seperti Fir'aun. Dan ada tagut berjenis matbu' yang diikuti. Maka semua tokoh-tokoh sesat yang mengajarkan kesesatan dan diikuti oleh orang-orang menjadi sesat bersama dia, maka dia dikatakan tagut. Nah, tagut-tagut jenis matbu' inilah yang biasanya mereka lebih mementingkan ra'yu, hawa nafsu, daripada Quran dan Sunnah. Lebih mementingkan apa yang dipikirkan oleh ra'yunya, oleh pikirannya. Malam yakum ala sihhatihi dalilun minal kitab, padahal tidak terdukung oleh dalil satupun dari Quran. Tidak terdukung oleh satu sunnah pun dari ajaran Rasulullah SAW. Fama aktsaru man yasduq bil kadhibi wa yakdhib bis sidqi idja'ahu, betapa banyaknya orang-orang yang justru percaya dengan kedustaan dan justru mendustakan kejujuran. Ini betapa banyaknya hari ini yang demikian. Sehingga apa yang hak dari Quran dan Sunnah ditolak. Dan apa yang merupakan sesuatu dari pikirannya sendiri, dari ra'yunya sendiri, dia yakin pasti benar. La haula wala quwata illa billah. Dia merasa lebih alim daripada Allah. Dia merasa lebih alim daripada Rasul. Dia merasa lebih berilmu daripada Quran dan Sunnah. Pantas kalau dikatakan sebagai tagut. Ikhwan ibn a'azakumullah, para mubtadi', hizbiyun, yang mereka memaksa dan berupaya terus-menerus hidupnya siang malam untuk bagaimana dia bisa memenangkan urusan politiknya. Bagaimana bisa mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia bisa menjaring manusia yang banyak dan memegang suara terbanyak dan mendapatkan kursi di parlemen. Diingatkan. bahwa ini bertentangan dengan syariat Islam. Ini satu, ini dua. Apa jawabnya? Jawabnya, walaupun kamu hitung bertentangannya 50 atau 100, tetap saya katakan bahwa ini perlu di zaman sekarang. Ini harus. Kira-kira dia mengatakan perlu dan harus berdasarkan apa? Berdasarkan ayat, tidak didukung oleh satu ayat pun. Atau berdasarkan hadis? La wallah, tidak ada satu hadis pun yang mendukung demikian. Lantas, apa dasarnya? Ar-ra'yu. Ra'yu. Bahkan disampaikan pula nasihat. Wahai fulan, sesungguhnya kerusakan-kerusakan dari perbuatan seperti kamu, dakwah hizbiyah, ini satu, perpecahan. Dua, tiga, sampai sekian banyak. Tetap dia mengatakan, walaupun kamu hitung sekian ratus kerusakan yang disebabkan oleh hura-hura ini, tetap saya katakan ini harus, ini perlu. Apa namanya ini? Zallah, ketergelinciran. La haula wala quwata illa billah, ini bukan ketergelinciran. Ini namanya anid. Anid artinya orang yang kokoh dalam kesalahan. Orang yang sangat kaku dalam masalah penyimpangan. Dan kalau kita sampaikan seperti ini bahwa orangnya adalah Abdurrahman Abdul Khalid di Kuwait, orang itu kaget. Masa dia itu tergelincir? Bukan tergelincir. Sudah diingatkan jawabannya, walaupun kamu hitung kerusakannya 50 atau 100, saya tetap akan mengatakan bahwa ini perlu. Harus kita berlomba-lomba untuk masuk parlemen. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia ahlu sunnah? Tidak pantas dikatakan sebagai ahlu sunnah. Dan pengikut-pengikutnya terus membelanya. Betul kata dia. Bukankah berarti. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi taghut. Rasulullah mengajarkan satu jalan, dia memaksa untuk menarik ke jalan lain. Rasulullah mengatakan dengan satu kalimat, bahwa aku tidak akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang memintanya. Dia malah rebutan. Tidak, harus rebutan katanya. 180 derajat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau semuanya, calon-calonnya muslimin, alhamdulillah, siapa saja yang jadi itulah pemimpin muslim. Kurang lebih. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa perlunya untuk menyibukkan diri dengan yang demikian, dan kemudian kita meninggalkan majelis-majelis ilmu, meninggalkan kegiatan-kegiatan dakwah, dan kemudian ribut. Bertikai, pukul-memukul, serang-menyerang, bakar-membakar, dan seterusnya. Akibat dari hura-hura bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali. Dikatakan, at-tahdhir minal iqtirar bil-ra'yi, peringatan agar hati-hati dengan ra'yu, itu tidak sebatas masalah yang saya sebutkan sebagai contoh. Tetapi semua ra'yu akan menyimpangkan dari jalan Quran dan sunnah. Kalau dia mengangkat ra'yu itu di atas Quran dan sunnah. Sehingga tetap saja yang namanya Quran dan sunnah sebagai pegangan yang paling utama. Dan kemudian apa yang dipahami oleh para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini sebagai tonggak, sebagai pokok yang tidak bisa digoyah. Baru kemudian kita, apa yang kita pahami dari ra'yu dan seterusnya di belakang. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, saya katakan dan kita harus katakan bahwa pendapat saya salah, Quran yang benar. Pikiran saya yang salah, hadis ini yang sahih. Ini ahlu sunnah. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang yang di bawah. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Yang tentunya lebih a'lam. Allah SWT alamul ghuyub. Maha tahu segala sesuatu yang gaib. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling berilmu. Karena dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza min al-fasadi fil ard. Ini pun merupakan kerusakan di muka bumi. Kalau sudah hawan tuttaba, hawa nafsu diikuti. Kalau sudah terjadi syuhan muta'a, kebakhilan yang dituruti, maka inilah yang dikatakan fasadun fil ard. Kerusakan di muka bumi. Wa yatarattab alaihi minal fasadi umur kathirah. Dan akan terjadi merupakan konsekuensinya adalah kerusakan-kerusakan dari berbagai bidang yang banyak, dari berbagai macam sisi. Tukhrij sahibuha anil haq, yang akan mengeluarkan pelakunya dari kebenaran, wa tudkhiluhu fil batil, yang akan mengeluarkan pelakunya dari kebenaran dan dimasukkan ke dalam kebatilan. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan, memberikan afiah dan keselamatan, dan semoga terus-menerus Allah timpakan atau Allah berikan kepada kita keselamatan dan afiah dalam masalah agama, dalam masalah dunia, dan dalam masalah akhirat. Fatadabbar. Tajid dzalika fi halil aktsari illa man 'asamahu Allah. Maka perhatikanlah. Apa yang dikhabarkan oleh Allah ini terjadi di kebanyakan manusia kecuali orang-orang yang Allah lindungi dia. Apa yang Allah kabarkan dalam ayat tadi? Idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Para perusak-perusak yang merusak di muka bumi dengan maksiat, ketika diingatkan jangan merusak, mereka mengatakan kami sedang berbuat baik. Merasa dengan kesesatannya adalah untuk kebaikan. Maka inilah yang banyak terjadi di muka bumi, di kebanyakan manusia kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Wa manna alaihi biquwwatin da'il iman, yaitu orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang merupakan faktor keimanan. Wa atahu 'aqlan kamilan, yang Allah beri kepadanya akal yang sempurna. 'Inda wurudi syahawat, ketika munculnya syahwat-syahwat. Wa basaran nafidhan 'inda wurudi syubuhat, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan yang tajam ketika munculnya syubhat-syubhat. Jadi kebanyakan manusia terfitnah dengan masalah ini kecuali orang yang Allah lindungi. Dan Allah melindungi mereka dengan sebab-sebab. Di antaranya Allah berikan kekuatan iman sehingga dia terlindung dari fitnah-fitnah tadi. Allah berikan akal yang sempurna ketika dihadapi atau dihadapkan kepada syahwat-syahwat. Dia bisa berpikir dengan cerdas bahwa ini sesaat, sedangkan akhirat kekal abadi. Maka akal yang sehat akan menyatakan tentunya saya akan memilih yang kekal abadi daripada yang sesaat dan sebentar. Wa basaran nafidan, dan Allah berikan kepadanya pula sebagai perlindungan, basaran nafidan, pandangan yang tajam ketika menghadapi syubhat-syubhat. Syubhat itu kekaburan dan ketidakjelasan. Di antara bentuk syubhat-syubhat adalah zukhrufar qawli ghurura, ucapan-ucapan yang dirangkai oleh mereka secara indah yang menipu, seakan-akan benar. Tetapi karena pandangannya tajam, ini adalah perkara yang jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau tujuannya katanya baik, tidak mungkin. Sampainya pasti pada kerusakan. Dia bisa melihat bahwa ini syubhat, ini adalah salah dan ini tidak tepat dan seterusnya. Maka Allah lindungi mereka dengan iman wal ilm, dengan iman dan ilmu. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki fadilah yang sangat besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat lain Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 tentang masalah kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Kata Allah, "Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan, ba'da islahiha. Wad'uuhu khaufan wa tama'a, dan memintalah, berdoalah kepada Allah, serulah Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan dengan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang muhsin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat dan akan dirasakan oleh orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti diperintahkan untuk berbuat ihsan dan dilarang untuk berbuat ifsad. Ifsad sudah disebutkan tadi adalah segala macam kemaksiatan. Terutama yang paling besarnya dari kemaksiatan adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan kemudian kesesatan-kesesatan. Kebid'ahan-kebid'ahan. Dan kemudian yang berikutnya-yang berikutnya. Berkata Abu Bakar Ibni Ayyash. Di dalam ayat ini. Inna allaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. Dikatakan oleh Abu Bakar Ibni Ayyash bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di muka bumi ini dalam keadaan mereka di dalam kerusakan. Di dalam jahiliyah. Berarti dalam kerusakan. Fa aslahahumullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah memperbaiki kerusakan tadi dengan diutusnya seorang rasul, dengan diturunkannya kitab Al-Qur'an untuk islah, memperbaiki kerusakan yang ada pada mereka. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa huwa minal mufsidin fil ard. Maka siapa yang mengajak kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah, berarti dia mengajak kepada kerusakan kembali. Ba'da islahiha. Bumi, sebelum diutusnya Rasulullah, dalam keadaan fi jahiliyatin jahla. Di dalam jahiliyah yang sangat, kebodohan yang sangat, dan kerusakan yang sangat. Maka Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya untuk islah. Maka mulailah satu, dua masuk Islam. Kemudian satu umat masuk Islam. Satu bangsa Arab masuk Islam seluruhnya. Dan kemudian terus berkembang sampai Romawi dan Persia tunduk di bawah kekuasaan Islam. Dan sebagian besar mereka muslimin. Sehingga kaum muslimin menguasai 2/3 dunia. Ikhwanifidina azakumullah. Diberi oleh Allah SWT kenikmatan. Yaitu islah. Perbaikan. Dengan apa perbaikan? Bi irsalir rasul wa inzalil kutub. Dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maka barang siapa yang mengajak kepada selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti dia merusak kembali. Barang siapa yang mengajak kepada kebid'ahan, ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak pernah diajarkan oleh Allah dalam Quran. Berarti dia membuat kerusakan kembali. Kalau bisa bikin sendiri, gak perlu diutus Rasul. Gak perlu diturunkan kitab. Kalau saja kebaikan itu bisa dicari sendiri. Jahiliyah pun akan berpikir, mana yang terbaik? Kenyataannya mereka tidak menemukan jalan yang terbaik. Jalan yang lurus, siratul mustaqim. Gak menemukan mereka. Bukan tidak ada di zaman jahiliyah para hunafa. Bukan tidak ada orang-orang hanif. Yang cenderung kepada kebenaran dan ingin mencari kebenaran. Ada. Abu Bakar Siddiq itu termasuk hunafa. Sejak zaman jahiliyah dia tidak pernah sujud pada berhala. Demikian pula Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah memberikan hidayah pada memberikan keriduan kepada Khadijah dan Abu Bakar Siddiq. Tidak pernah sujud pada berhala sekalipun. Demikian pula seorang yang disebut dengan nama Zaid. Yang dikatakan dalam sejarah-sejarah Islam, dia berdiri di Ka'bah, bersandar di Ka'bah dan mengatakan kepada musyrikin yang sedang menyembah berhala, sungguh tidak ada di antara kalian yang beribadah seperti beribadahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalau saja aku tahu berhala-berhala ini bisa mengantarkan kepada Allah sebagai perantara, aku akan sembah. Tapi karena aku tidak tahu, aku tidak mau menyembah. Terus, apa yang dilakukan oleh mereka? Tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Tahu ini gak benar. Tapi yang benar bagaimana? Gak bisa. Gak bisa mencari dengan akal. Gak bisa berpikir dengan akalnya. Sampai ketika diutus seorang Rasul, baru Abu Bakar mengatakan, ini yang aku cari. Demikian para hunafa yang sempat bersemu Rasulullah SAW. Menyatakan, ini yang aku cari-cari. Berarti yang namanya kebenaran. Siratul mustaqim. Gak bisa dicari hanya dengan akal sendiri. Gak bisa ditempuh, dicari-cari, ditebak-tebak dengan akal. Akal siapapun, secerdas apapun. Wahai ahli filsafat. Wahai tokoh-tokoh filsafat. Gak bisa dicari dengan ilmu filsafat kebenaran itu. Kebenaran itu Allah turunkan dalam Al-Quran dan Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah turun ayat-ayat Allah dan setelah diutus Rasulullah, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami terima. Kami dengar dan kami terima dan inilah kebenaran. Kenapa kemudian mencari kembali kebenaran yang lain dalam tanda petik? Karena bukan kebenaran sesungguhnya. Mencari kebenaran yang lain. Maka ini kebid'ahan namanya. Bukan kebenaran. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kullu muhdatsat bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Semua yang dikatakan muhdats, perkara-perkara baru yang diatasnamakan agama adalah bid'ah. Dan yang namanya bid'ah adalah dalalah, kesesatan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ajaran-ajaran baru yang sesat, itulah kebid'ahan hakiki yang menyebabkan manusia menjadi rusak kembali. Setelah tadinya kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, tiba-tiba dia rusak kembali dengan ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran bid'ah. Ini namanya fasad ba'dal islah. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di muka bumi setelah perbaikan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala aktsarul mufassirin, la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ghairi ta'atillah. Kata Ibnu Qayyim, makna ayat ini, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, adalah jangan bermaksiat dan jangan mengajak manusia untuk kemaksiatan, untuk sesuatu yang bukan ketaatan kepada Allah. Ba'da islahillahi laha, setelah Allah berikan perbaikan dengan diutusnya para rasul, dengan diterangkannya syariah, dengan diajak mereka kepada ketaatan kepada Allah. Fa inna ibadata ghairillahi wa da'wah ila ghairihi wa syirki bihi huwa a'zamu fasad. A'zamu fasadin fil ardi. Kata Ibnu Qayyim, karena yang namanya ibadah kepada selain Allah atau mengajak kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah kerusakan yang besar di muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqah innama huwa bisyirki. Bahkan rusaknya dunia secara hakikatnya adalah karena kesyirikan-kesyirikan dan karena penyimpangan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasyirku wad-da'watu ila ghairillah wa iqamati ma'budin ghairihi wa muta'in muttaba' ghaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ghaira Rasulillah huwa a'zamu fasadin fil ardi. Maka kata Ibnu Qayyim, perhatikan kalimat beliau rahimahullah, maka kesyirikan dan ajakan dakwah yang mengajak kepada selain Allah, yang mengajaknya untuk menegakkan sesembahan selain Allah atau mentaati yang ditaati selain Allah atau mengikuti ikutan-ikutan yang bukan Rasulullah, maka itu adalah a'zamu fasadin fil ard. Itulah sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Lihat, disebutkan oleh Ibnu Qayyim tiga bentuk: ma'bud dan muta' dan muttaba'. Yani tiga jenis tagut. Kalau mengajak menyembah kepada selain Allah, berarti mengajak menyembah tagut. Kalau mengajak untuk taat pada tokoh-tokoh yang ditaati yang mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan, berarti dia mengajak kepada tagut dalam bentuk muta'. Atau kalau diajak untuk mengikuti tokoh-tokoh panutan yang tokoh-tokoh itu mengajak kepada kesesatan, maka berarti dia mengajak kepada tagut dalam bentuk matbu' atau muttaba'. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, itu merupakan kerusakan-kerusakan di muka bumi yang paling besar. Huwa a'zamu fasadin fil ardi wala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakuna Allah wahdahu wal ma'budul muta'. Maka tidak mungkin ada kebaikan, tidak mungkin ada perbaikan untuk dia ataupun untuk penduduknya, untuk pengikutnya, kecuali kalau menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, menjadikan Allah satu-satunya yang ditaati, wad da'wah lahu la li ghairihi, dan dakwahnya pun mengajak kepada Allah bukan kepada selainnya. Wattaah walittiba' li rasulihi laisa illa. Demikian pula mentaati rasulnya, mengikuti rasulnya saja ini tentunya laisa illa, mesti harus menjadi suatu syarat untuk adanya perbaikan. Kalau tidak begini tidak perbaikan. Sama sekali bukan perbaikan, walaupun mereka mengaku untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki dunia, ingin begini, ingin begitu, itu semua pengakuan-pengakuan kosong. Karena kenyataannya, hakikatnya dia merusak. Karena mengajak orang kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada kesesatan. Wa ghairihi innama tajib ta'atuhu idza amara bi ta'atir rasul. Adapun ketaatan-ketaatan lain kepada selain Allah dan Rasulnya, itu adalah ketaatan selama mereka menyuruh kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan. Wa khilaf syari'atihi, atau mengajak untuk taat pada dia dalam keadaan sesuatu yang menyelisihi syariat, fala sam'a lahu wa la ta'ah, maka tidak ada ketaatan, tidak perlu dengar, tidak perlu taat. Kalau mengajak kepada kemaksiatan, kalau mengajak kepada penyimpangan dan dalal. Wa man tadabbar ahwalal alami wajada kullu salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuh. Kalau kita lihat, perhatikan keadaan seluruh alam, maka kita akan dapati bahwa kebaikan dunia, kebaikan di muka bumi ini sebabnya adalah karena adanya tauhid, mengesakan Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dan tunduknya mengikutinya ajaran Rasulullah, bukan ajaran yang lain. Wa kullu syarrin, sebaliknya semua kerusakan, semua kejelekan-kejelekan, fitnah, bala, bencana, qahat, kelaparan, kesengsaraan, semuanya disebabkan ketika sudah mereka dikalahkan oleh musuhnya. Atau termasuk musibah dikalahkan oleh musuh, sebabnya adalah ketika mereka menyelisihi Rasul. Dan ketika mereka mengajaknya bukan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Khanifidina azakumullah, perhatikan keadaan demikian ini. Dan kita lihat pada kenyataan, biasa demikian Allah takdirkan di muka bumi, dan itu sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan dapati sunnah Allah berubah. Kalau perbaikan kebaikan di muka bumi biasanya karena tauhid, karena ikutnya mereka kepada Rasulullah SAW, dan terjadinya kerusakan, kesengsaraan, musibah, biasanya disebabkan karena kesyirikan, kekufuran, dan karena berbagai macam penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, atau sengaja-sengaja mengajak manusia kepada selain Allah dan Rasulnya, maka inilah yang akan mendatangkan berbagai macam kerusakan. Itu baru dunia, apalagi akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalatu wassalamu ala afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.